Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pembahasan hadis Jibril, dialog Nabi SAW dengan Malaikat Jibril tentang Islam dan Iman. Kita masih pada poin pembahasan tentang arkanul Islam, itu pada kalimat, itu pada poin pembahasan tentang rukun syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dikatakan oleh pensyarah rahimallahu taala, maka seorang yang bersyahadat Muhammadur Rasulullah, maka yalzam dia memiliki kewajiban untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syariat yang Nabi ajarkan dan dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam mengamalkan apa yang Nabi tuntunkan, sehingga orang yang betul-betul bersyahadat Muhammadur Rasulullah tidak akan melakukan kreasi dalam agama, dalam ibadah, tidak akan membuat tambahan-tambahan yang tidak merupakan bagian darinya. Oleh karena itu, maka kami tegaskan bahasanya orang yang gemar dengan amal-amal yang mengada-ada, ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya dalam syariat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada hakikatnya orang tersebut adalah orang yang kurang bersungguh-sungguh dalam bersyahadat Muhammadur Rasulullah. Meskipun secara lisan mereka mengatakan kami cinta Nabi, kami memuliakan Nabi. Karena seandainya mereka betul-betul cinta dengan Nabi dan memuliakan Nabi, maka tentu tidak akan lancang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak akan memasuk-masukkan dalam agama, dalam ibadah yang Nabi tuntunkan sesuatu yang bukan bagian darinya. Oleh karena itu, amal ibadah yang mengada-ada, kreasi baru dalam masalah ibadah, isinya adalah, hakikatnya adalah celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang gemar dengan ibadah yang tidak ada tuntunannya, itu berkata dengan perbuatannya, dengan sikapnya, dia seakan-akan mengatakan bahasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam belum menyempurnakan agama ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia ini dalam keadaan belum menyempurnakan syariat. Oleh karena itu, maka masih ada ibadah baru, syariat baru, tuntunan baru yang perlu dibawa, perlu dibuat untuk melengkapi apa yang Nabi ajarkan. Ini hakikat bahasa tindakan dari orang yang gemar dengan ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu sisi negatif yang pertama dari amal yang tidak ada tuntunannya, yaitu celaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung mengatakan Nabi belum menyempurnakan dan menyelesaikan tugasnya untuk mengajari umatnya secara lengkap bagaimanakah cara yang benar dalam beribadah kepada Allah. Ini sisi negatif yang pertama. Kemudian sisi negatif yang kedua dari amal yang tidak ada tuntunannya, ini adalah sisi perkara yang sangat besar sekali, yaitu hakikatnya orang yang gemar dengan amal-amal yang tidak ada tuntunannya itu tidak percaya dengan sabda, dengan firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, di Al-Maidah ayat yang ketiga, yang menegaskan Islam itu telah sempurna. Maka jika Allah Subhanahu wa taala menegaskan kalau agama telah sempurna, maka artinya tidak ada lagi ibadah setelah selain apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Sedangkan para penggemar amal-amalnya tidak ada tuntunannya, mereka membuat-buat dan dianggap sebagai Islam sesuatu ibadah yang bukan bagian dari Islam. Ya, maka mereka buat-buat zikir, boleh jadi bacaan tasbih dan tahlil yang tidak Nabi ajarkan, atau gerakan-gerakan tertentu yang diyakini berpahala dan yang lainnya, padahal Nabi SAW tidak mengajarkannya. Oleh karena itu, maka sisi negatif yang kedua dari berkreasi dalam ibadah adalah pada hakikatnya orang tersebut mendustakan konten dan isi dari firman Allah Ta'ala, Al-Yawm akmaltu lakum dinakum, ya, telah kusempurnakan untuk kalian Islam yang merupakan agama kalian. Demikian pula, maka orang yang gemar dengan amal yang tidak ada tuntunannya itu pada hakikatnya mencela Rasulullah SAW dan menuduh Nabi tidak menyempurnakan syariat untuk manusia. Dan tentu itu satu hal yang mustahil. Maka inilah dua sisi negatif yang sangat berbahaya dari kegemaran dan hobi dengan ibadah-ibadah yang tidak Nabi tuntunkan namun diyakini menjadi bagian dari ajaran Islam. Yang pertama adalah berarti menuduh Nabi SAW tidak bekerja secara sempurna, karena tugas Nabi adalah ngajari umatnya bagaimanakah ibadah, bagaimanakah cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tugas Nabi. Ini tugas Nabi, ternyata belum selesai, Nabi sudah pergi. Oleh karena itu, maka sehingga agama belum sempurna, sehingga perlu penyempurnaan dari orang-orang yang datang setelahnya, yaitu para penggemar amal-amal yang tidak ada tuntunannya. Kemudian yang kedua adalah hakikatnya orang yang gemar dengan amal-amal semacam itu kurang percaya dengan apa yang Allah firmankan di surat Al-Maidah ayat yang ketiga, kalau Islam telah sempurna. Dan kaidah dalam masalah sempurna, bahasanya az-ziyadatu ba'dal kamal nuqsan, bahasanya tambahan-tambahan setelah sesuatu itu lengkap itu akan memperjelek sesuatu tadi. Maka jika sesuatu itu telah sempurna, betul-betul sempurna, maka kalau ditambahi pasti akan jelek. Ada meja yang sudah sempurna. Meja yang sudah sempurna sebagaimana meja di depan saya ini, ditambahi, kalau betul-betul sempurna kemudian ditambahi, malah ini kakinya sudah 4 berarti sudah sempurna. Tambahi di tengah-tengah satu, tambahi lagi di sebelah utara ini, tambah satu lagi, apa yang terjadi? Tidak menjadi tambah baik namun tambah jelek. Kemarin ketika masih 3 tambahi satu jadi bagus, setelah 4 sempurna, enggak menerima tambahan, karena memang model meja ini tidak menerima kecuali 4 kaki saja. Dia bukan model berkaki 6 atau berkaki 8, modelnya memang berkaki 4. Sudah kakinya 4 ditambahi menjadi berkaki 5, itu menjadi kejelekan. Kaidah orang Arab, az-ziyadatu ba'dal kamal nuqsanun, adanya tambahan-tambahan setelah sesuatu itu sempurna itu akan memperjelek sesuatu yang semula sudah sempurna. Kemudian seorang yang betul-betul bersyahadat Muhammad Rasulullah, konsekuensi yang lain adalah mempercayai semua yang Nabi ceritakan. Maka semua ya, semua cerita yang terdapat dalam hadis yang sahih wajib kita yakini itu benar dan seperti itu. Kita tidak boleh menolak cerita yang Nabi sampaikan dengan akal ataupun dengan pengandaian-pengandaian kita ataupun dengan imajinasi dan bayangan, pembayangan-pembayangan kita. Nabi cerita misalnya nanti di mahsyar matahari dengan kepala manusia itu cuma 1 mil. Ya, ada yang mengatakan mil itu mil jarak, berarti 1,5 kilo kurang lebih, atau mil itu adalah mil alat untuk pensil celak yang kurang lebih cuma 1 jengkal atau lebih sedikit. Maka tidak boleh hal ini ditolak dengan kita berandai-andai, kita pengandaian kita, loh, kalau kita andaikan dengan dunia, loh, dunia saja. Nah, kalau geser matahari itu 5 senti hangus bumi, mati semua. Nah, masa sih? Nah, ini cuma 1,5 kilo dari kepala manusia, ternyata manusia ndak apa-apa. Ya, maka dipertanyakanlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pengandaian-pengandaian akal dan imajinasi-imajinasi yang dibuat oleh akal kita. Nah, ini satu hal yang tidak diperkenankan. Seandainya kita betul-betul beriman, karena seandainya kita tidak mau percaya kecuali dengan sesuatu yang dibenarkan oleh akal, maka ini bukanlah seorang mukmin yang hakiki. Namun adalah orang yang mengikuti hawa nafsu dan bukan orang yang mengikuti petunjuk Nabi. Adapun orang yang betul-betul beriman dengan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, maka dia akan berkomentar untuk semua cerita dan berita yang betul-betul Nabi sampaikan berdasarkan hadis yang sahih, sami'na wa amanna. Kami dengar dan kami imani, wa shaddaqna dan kami percayai. Adapun berita yang Nabi sampaikan kemudian kita tanggapi dengan mengatakan kaifa kadza, bagaimanakah kok bisa seperti itu? Kaifa yakunu kadza, bagaimanakah jadinya jika seperti itu? Maka ini adalah ucapan orang yang tidak betul-betul beriman dengan Nabi. Oleh karena itu, maka dikhawatirkan orang-orang semacam ini yang menjadikan akal sebagai hakim, sebagai penentu dalam diterima dan tidaknya berita yang Nabi sampaikan, dikarenakan mereka tidaklah menerima kecuali yang dibenarkan oleh akal, padahal akal manusia tidaklah diragukan itu terbatas, maka orang yang punya prinsip semacam ini dikhawatirkan mereka bukanlah orang yang betul-betul beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukanlah orang yang betul-betul bersyahadat Muhammad Rasulullah secara sebenarnya. Maka minimal ada pada diri mereka kualitas yang jelek, syahadat dengan kualitas yang jelek berbanding lurus dengan seberapa besar keraguan mereka terhadap berita yang Nabi sampaikan. Semakin besar keraguannya, maka semakin berkurang kadar kualitas syahadat Muhammad Rasulullahnya. Demikian pula di antara bentuk nyata orang yang betul-betul bersyahadat Muhammad Rasulullah adalah tidak hulu, tidak berlebih-lebihan dalam bersikap kepada beliau. Ya, kalau orang itu berlebih-lebihan hulu terhadap Nabi, maka dia akan memposisikan Nabi lebih tinggi daripada posisi yang Allah berikan kepada beliau. Ya, posisi yang Allah berikan kepada Nabi adalah hamba Allah. Maka orang yang berlebih-lebihan dalam menyikapi beliau, maka bisa kita simpulkan seakan-akan Nabi itu bukanlah hamba Allah Subhanahu wa taala. Semisal adanya orang-orang yang meyakini kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bisa menghilangkan kesusahan sampai-sampai di dekat kuburnya secara langsung mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar menghilangkan kesusahannya dan memberikan manfaat kepadanya. Sikap semacam ini yang ini nyata dijumpai di Masjid Nabawi dan di dekat makam Nabi adalah bentuk sikap berlebih-lebihan kepada Rasul alaihi salatu wassalam dan bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa menghilangkan kesusahan, menghilangkan sakit dan menghadirkan kesembuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafat beliau, dia tidak punya kekuasaan apapun untuk diri beliau sama sekali. Oleh karena itu para sahabat tatkala mereka tertimpa paceklik di zaman Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang maka mereka meminta hujan di masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak datang ke kubur Nabi minta kepada Nabi. Mereka tidak datang ke kubur Nabi untuk mengatakan, wahai Nabi, berdoalah kepada Allah untuk kami agar Allah segera menurunkan hujan. Ya wahai Nabi, mintakanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kami sehingga turunlah hujan. Mereka tidak mengatakan demikian. Namun saat itu sahabat kumpul di masjid di masa Umar dalam keadaan Madinah kering kontang, lama tidak turun hujan, dan Umar mengatakan, ya Allah, dulu kami ketika Nabi-Mu hidup, kami datang kepada Nabi dan meminta kepada Nabi kami untuk berdoa kepada-Mu agar Engkau turunkan hujan pada kami, dan Engkau pun dulu telah turunkan hujan kepada kami. Nah sekarang kami, ya Allah, kami meminta kepada paman Nabi-Mu yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib agar dia berdoa kepada-Mu, maka ya Allah turunkanlah hujan kepada kami melalui doa paman Nabi. Demikian yang dikatakan oleh dan dilakukan oleh para sahabat. Kemudian Umar memerintahkan Abbas untuk berdiri dan berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Lihat, ini peristiwa di masjid Nabi, yang rumah Aisyah itu tidak jauh dari masjid Nabi ketika itu karena masih di luar masjid. Maka Umar tidak datang ke kubur Nabi kemudian mengatakan, wahai Nabi, doalah pada Allah supaya Allah turunkan hujan pada kami sebagaimana kami dulu ketika Engkau masih hidup, ketika kering kerontang kami datang kepada-Mu dan meminta kepada-Mu untuk berdoa. Nah, kira-kira kenapa sahabat demikian? Dan hadis tentang kisah di atas dikenal oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Kenapa kira-kira demikian? Kenapa sahabat yang ada di Masjid Nabawi yang tidak jauh dengan dari rumah Ibunda Aisyah tidak sowan saja ke makam Nabi dan ngomong sama Nabi dari balik ini begini-begini? Maka jawabannya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia dan berlaku untuk beliau apa yang berlaku untuk umumnya manusia, bahasanya beliau sudah tidak lagi bisa beraktivitas melakukan amal soleh. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu." Jika orang itu telah, manusia itu telah meninggal dunia, maka dia sudah tidak lagi bisa beramal, sudah tidak lagi bisa sholat, sudah tidak lagi bisa berpuasa, sudah tidak lagi bisa berdoa dan seterusnya. Maka putus sudah, maka sudah tidak lagi bisa beramal dan sudah tidak lagi mendapatkan pahala amal kecuali dari tiga saluran: sedekah jariyah yaitu wakaf, ilmu yang diambil manfaatnya yang diamalkan setelah beliau meninggal, dan anak soleh yang mendoakannya. Dan tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam hadis ini karena beliau termasuk manusia, maka berlaku padanya hadis ini. Sudah tidak lagi bisa beramal dan sudah tidak lagi mendapatkan tambahan amal kecuali yang memang dikecualikan oleh dalil. Kecuali jika memang dikecualikan oleh dalil semacam tiga amal yang ada dalam hadis ini atau yang lainnya, semacam Nabi sallallahu alaihi wasallam jika ada orang yang mengucapkan salam untuk beliau, maka Allah kembalikan rohnya ke badannya untuk menjawab salam orang yang mengucapkan salam untuk beliau. Nah, ini maka Nabi masih bisa beramal dalam bentuk menjawab salam, karena Allah kembalikan rohnya. Namun maka dia termasuk pengecualian dari dalil. Namun jika tidak dikecualikan oleh dalil, maka Nabi termasuk dalam keumuman hadis, idza matal insanu in qata'a amaluhu. Jika manusia telah meninggal dunia, maka dia sudah tidak lagi bisa beramal. Oleh karena itu, maka berdasarkan hadis ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri la yamliku syai'an, tidak punya kuasa apapun. Dia tidak punya kemampuan untuk mendoakan Anda ketika Nabi mendoakan kita ketika beliau ada dalam kuburnya abadan sama sekali. Maka siapa yang memposisikan Nabi lebih dari posisi yang Allah berikan kepadanya, maka dia bukanlah orang yang sungguh-sungguh sempurna dalam bersahadat Muhammad Rasulullah. Bahkan boleh jadi pada hakikatnya dia bersahadat Muhammad adalah Rabbun Tuhan di samping Allah. Na'udzubillah. Karena makna dari beliau adalah utusan Allah, beliau adalah hamba yang tidak boleh disembah. Di samping beliau adalah Rasul yang harus dimuliakan dan tidak boleh didustakan. Dan kita dalam sholat kita setiap harinya mengatakan di tasyahud akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, hamba dan utusannya. Di tasyahud awal dan tasyahud akhir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hamba sebagaimana hamba-hamba yang lain, marbubun, tunduk terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah adalah al-ma'bud, zat yang disembah, karena dia adalah Ar-Rabb, adalah pengatur, pemilik jagat raya. Oleh karena itu kita katakan terkait kepada mereka-mereka yang kita jumpai bersikap hulu berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memposisikan Nabi lebih dari posisi yang Allah berikan, kita komentari bahasanya orang semacam itu tidaklah sungguh-sungguh bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pembahasan panjang tentang makna dan konsekuensi dua kalimat syahadat. Intinya bahasanya dua kalimat syahadat ini, syahadat kerasulan, syahadat tauhid, alaiham madarun azim, adalah poros penting dalam Islam. Karena semua ajaran Islam itu porosnya adalah dua kalimat syahadat ini. Karena tidak ada ibadah, tidaklah manfaat ibadah jika orangnya batal syahadatnya. Demikian juga syahadat ini mengharuskan ketika kita beribadah harus ikhlas karena Allah. Konsekuensi dari la ilaha illallah dan ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan Nabi, konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah. Oleh karena itu, seandainya seorang itu mau membicarakan apa yang terkait dengan dua kalimat syahadat dari semua aspeknya, dari aspek yang terucap ataupun apa yang makna yang terbalik, apa yang tersurat ataupun yang tersirat, apa yang menjadi isyarat dan apa yang menjadi kandungan, tentu seandainya berpanjang lebar bisa memakan berhari-hari. Namun kita yang tadi kita baca dan kita bacakan adalah sekilas saja hal yang terkait dengan dua kalimat syahadat ini. Sering kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita sekalian termasuk orang yang betul-betul bersyahadat dengan dua kalimat syahadat tadi. Dan dua kalimat syahadat tadi menjadi keyakinan, menjadi ucapan dan perbuatan nyata dalam kehidupan kita. Ya, kemudian rukun Islam yang kedua yang Nabi sampaikan dalam hadis Jibril adalah wa iqamissalati dan menegakkan salat, atau wa iqamussalati menegakkan salat. Salat itu disebut salat karena dia adalah silah. Karena dia adalah perantara dan penghubung antara hamba dengan Allah. Dan seorang yang berdiri mengerjakan sholat, pada hakikatnya dia berbisik dengan Allah dan berdialog dengan Allah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah, Nabi SAW menceritakan firman Allah, itu hadis qudsi, aku membagi sholat, yaitu membagi surat Al-Fatihah menjadi dua bagian antara aku dengan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Maka jika seorang itu mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, maka Allah merespon dengan mengatakan hambaku memujiku. Jika seorang itu mengucapkan Ar-Rahmanirrahim, maka Allah Ta'ala mengatakan, Allah merespon dengan mengatakan hambaku menyanjungku. Dan jika seorang mengucapkan Maliki Yaumiddin, maka Allah merespon hambaku mengagungkanku. Jika seorang mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah katakan inilah yang tengah-tengah antara aku dengan hambaku, dan untuk hambaku apa yang akan dia minta. Maka kemudian jika dilanjutkan ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya, maka Allah katakan inilah untuk hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Maka bagian akhir dari surat Al-Fatihah isinya adalah doa yang menjadi hak manusia, dan bagian awalnya adalah berisi pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kita katakan Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surat Al-Fatihah, ini sebagaimana pendapat banyak ulama, maka satu hal yang menarik, Bismillah telah disebut Ar-Rahman Ar-Rahim, setelah Alhamdulillahirrabbilalamin, kenapa muncul Ar-Rahmanirrahim? Kenapa muncul lagi Ar-Rahman Ar-Rahim? Maka jawabannya, penjelasannya adalah karena kata-kata Rabbil Alamin itu menghasilkan khauf. Kata-kata Rabbil Alamin itu menghasilkan khauf, ketakutan. Orang yang betul-betul memaknai Rabbil Alamin, dialah yang punya jagat raya, dialah yang memiliki jagat raya, dialah yang mengatur semaunya jagat raya ini. Maka orang yang merenungkan kalimat Rabbil Alamin akan timbul rasa takut di hatinya. Oleh karena itu, supaya rasa takut ini berimbang, maka harus dimunculkan rojak. Maka perlu dimunculkan rojak, harapan. Bahasanya Allah itu penyayang, Allah itu sayang dengan hambanya, Allah itu maka perlu kemudian, oleh karena itu dimunculkan setelah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim, agar imbang muncul harapan di Bismillahirrahmanirrahim, muncul rojak, kemudian muncul khauf. Maka jangan sampai khauf ini menutupi rojak yang telah ada, karena ketakutan dengan kengerian Rabbil Alamin. Maka dimunculkanlah Ar-Rahman Ar-Rahim untuk menyeimbangkan khauf, untuk menyeimbangkan rasa takut yang muncul dari Rabbil Alamin. Karena Rabbil Alamin itu juga direnungkan ngeri artinya dialah yang punya semuanya, Anda tidak punya, kita tidak punya apa-apa, dialah yang mengatur dan dia bisa punya hak mengatur semaunya. Ngeri. Dia yang mengatur, dan dia mengatur, punya hak untuk mengatur semaunya, hak-hak dia, karena dialah yang punya, karena dialah yang menciptakan. Dan itu kandungan Rabbil Alamin. Maka orang yang membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin dengan penuh makna, dengan perlu penghayatan, maka harusnya menghasilkan rasa takut. Oleh karena itu, rasa takut itu diimbangkan agar proporsional, maka dimunculkanlah Ar-Rahman Ar-Rahim yang menghasilkan rasa harapan dengan kasih sayang Allah, dengan kebaikan Allah, dengan anugerah Allah. Maka perhatikanlah bagaimana dialog dan bisik-bisik antara manusia dengan Tuhannya ketika membaca Al-Fatihah. Maka namun, meskipun demikian, banyak dari kita saat berdialog dengan Allah dengan membaca Al-Fatihah, malah hatinya kemana-mana. Malah hatinya pergi-pergi, jalan-jalan ke kanan dan ke kiri. Padahal dia sedang berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia yang mengetahui isi hati. Dan ini menunjukkan kebodohan kita dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau minimal kelalaian kita. Maka menjadi kewajiban kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita, hendaknya hati kita itu hadir, tidak jalan-jalan, ke pasar, ke mall atau yang lainnya saat kita sholat, sehingga sholat itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, namun nantafi biha, kita pun mendapatkan manfaat darinya. Karena manfaat yang merupakan dampak dari sholat hanya terwujud manakala sholatnya adalah sholat yang sempurna. Oleh karena itu, maka semua kita tentu pernah membaca firman Allah Azza wa Jal atau mendengar firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sebenarnya sholat itu mencegah orangnya dari, pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Namun meskipun manfaat sholat demikian, ternyata ada orang yang sholat dan tidaklah kita jumpai di dalam hatinya terdapat pengingkaran terhadap kemungkaran atau pengetahuan tentang hal yang ma'ruf. Ternyata tidak ada tambahan semangat demikian lebih dari keadaannya sebelum masuk dalam kegiatan sholat. Artinya ini maknanya hati tidaklah tergerak dan hati tidak mendapatkan faedah dari ibadah sholat yang dikerjakan, sebabnya sholatnya tidak sempurna. Dan sholat adalah rukun Islam yang teragung setelah dua kalimat syahadat. Di antara menunjukkan agungnya ibadah sholat adalah Allah Azza wa Jal mewajibkan sholat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa perantaraan antara Allah dengan Rasul. Syariat yang lain ada Jibril yang menjadi penghubung dan perantara. Namun untuk sholat tidak ada perantara. Dan Allah wajibkan sholat kepada pada manusia melalui Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat yang paling mulia, tempat paling tinggi yang bisa dicapai oleh manusia. Karena Allah wajibkan sholat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Sidratul Muntaha. Sidrah artinya pohon sidr, muntaha artinya tempat tertinggi yang bisa dicapai oleh makhluk. Dan Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan sholat lima waktu kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam di malam paling mulia untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah malam Mi'raj. Dan Allah wajibkan, pada awalnya Allah wajibkan sholat itu 50 kali dalam sehari semalam. Maka inilah 4 sisi keistimewaan, sisi istimewa dari sholat lima waktu. Dalam pensyariatan sholat lima waktu, pewajiban sholat lima waktu ada sisi 4 sisi keistimewaan. Yang pertama, istimewa dalam artian Allah mewajibkan sholat lima waktu tidak sebagaimana mewajibkan sholat, mewajibkan zakat, puasa dan haji. Namun langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam tanpa perantaraan malaikat Jibril, tidak sebagaimana zakat, puasa dan haji. Kemudian yang kedua, istimewa dari sisi tempat Nabi menerima kewajiban ini, yaitu di tempat yang paling tinggi yang bisa dicapai oleh manusia. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain diwajibkan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi beliau di bumi. Kemudian yang ketiga, dari sisi waktu, karena itu, karena wajibnya sholat lima waktu disyariatkan di waktu paling mulia untuk Rasul, waktu yang paling mulia untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah malam Mi'raj. Maka terdapat pembahasan waktu yang paling mulia untuk Nabi, untuk pribadi Nabi, bukan untuk kita. Jadi kalau malam yang paling mulia untuk kita adalah malam Al-Qadar, dan kalau untuk Nabi, malam apa yang paling mulia untuk beliau? Apakah ketika beliau lahir, ataukah ketika beliau dapat wahyu pertama kali, ataukah ketika beliau Mi'raj? Maka kalau berdasarkan penjelasan yang ada di sini, maka di sini dipilih pendapat yang mengatakan waktu yang paling mulia untuk diri Nabi sendiri adalah waktu Isra dan Mi'raj. Kemudian sisi keistimewaan yang keempat adalah jumlahnya. Maka tidaklah sholat yang diwajibkan bukan hanya sekali sholat, bahkan ketika itu 50 kali sholat. Maka ini menunjukkan betapa besarnya cinta Allah dengan ibadah sholat. Dia ingin umatnya untuk, umat manusia untuk bolak-balik sholat 50 kali sehari semalam. Artinya, maknanya ini menunjukkan bahasanya Allah ingin dan sangat suka jika hambanya itu terus-menerus sibuk mengerjakan sholat. Seandainya itu 50 itu dilaksanakan, maka terus-menerus sibuk dengan sholat. Maka kesibukan yang sangat Allah cintai dari seorang hamba adalah sibuk melaksanakan ibadah sholat. Akan tapi Allah jadikan segala sesuatu memiliki sebab. Tatkala Rasulullah SAW turun ke langit berikutnya dalam keadaan pasrah menerima perintah Allah dan qanaah dan merasa cukup dengan apa yang Allah wajibkan, yaitu sehari 50 kali, beliau melewati Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian Musa bertanya kepada Nabi, apa yang Allah wajibkan untuk umatmu? Nabi mengatakan 50 kali salat dalam sehari semalam. Maka Musa mengatakan, umatmu tidak mampu karena aku jarabtu nas qablaka. Musa mengatakan, aku lebih berpengalaman daripadamu dalam mengurusi manusia. Nah, jarabtu, aku telah punya tajribah, aku punya pengalaman untuk mengurusi manusia. Wa alastu bani Israil, aku tunangan bani Israil susah payah tidak karuan. Padahal umat bani Israil lebih kuat fisiknya, lebih gagah fisiknya daripada umatmu yang kecil-kecil. Maka kalau yang kecil-kecil kok malah 50 kali, itu lebih banyak daripada apa yang Allah wajibkan untuk bani Israil. Jelas umatmu tidak kuat. Oleh karena itu Musa mengatakan, pergilah hadap, menghadaplah Tuhanmu dan mintalah kepadanya untuk memberikan keringanan untuk umatmu. Maka Nabi pun menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi pun bolak-balik antara Musa dan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah jadikan yang semula 50 menjadi 5 kali. Namun Allah dengan karunia dan kemurahannya, dan miliknya lah segala puji dan karunia, namun Allah katakan, hiya khamsun bil fi'l, dalam aksi dan dalam perbuatan cukup 5 kali, namun khamsuna fil mizan, namun nilainya dalam timbangan Allah 50 kali. Dan salat lima waktu yang kita kerjakan itu nilainya 50, itu bukan masuk dalam bab satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali, bukan bab itu. Namun bab yang lain, namun bab satu perbuatan itu Allah anggap mencukupi menggantikan 50 kali perbuatan. Maka realitanya 50 kali sholat, namun itu menggantikan 50 kali sholat yang seharusnya dikerjakan sebagai karunia dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu belum kaidah satu kebajikan 10 kali lipatnya. Maka nilai dari sholat itu berlipat-lipat dari sisi satu sisi dia 5, namun mewakili 50, dan 5 tersebut satunya sama dengan 10 dari sisi pahala. Ya, demikian yang kita kaji dan kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورتب أنا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.